jangan macet, bikin lemes. Jadi mati aja kan. Maaf Mas Opik, meriang nih. Habis cuacanya, sebentar panas, sebentar hujan. Minum segar dingin setiap hari. Jaga daya tahan tubuh dan gak kalah sama cuaca. Oh, itu ya yang bikin Mas Opik fit terus? Ya pasti, segar dingin. Kandungannya lengkap dan aman. 1000 mg vitamin C, jeruk nipis, alang-alang, daun mint ditambah madu. Wah, komplit ya. Minum segar dingin, tubuh fit gak kalah sama penyakit. Nih, cobain. Saya selalu sedia segar dingin. Seger. Tingkatkan daya tahan tubuh untuk hadapi perubahan cuaca. Minum segar dingin setiap hari, tubuh fit, panas dalam. Ciao. Dari Wings Food.